السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, walaupun hujan kita bisa menghadiri tempat ta'lim kita di tempat ini. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang ahkamul jenazah, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, sampai pada pembahasan tentang at-tadawi, bolehnya berobat, bahkan sampai pada tingkatan wajib ketika seseorang bisa binasa jikalau dia tidak berobat. Dan berobat itu, wahai kaum muslimin, karena diperintahkan, maka berobat itu pun bernilai ibadah. Nabi kita mengatakan, ya bani Adam tadawau, wahai bani Adam, berobatlah kalian. Sehingga usaha seorang ya, untuk pengobatan, harta yang dia keluarkan untuk pengobatan itu semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidaklah sia-sia dia dalam mengeluarkan pembiayaan pengobatannya. Ya. Telah kita lewati bahwa pengobatan itu ada dua cara. Nabi kita memberitahukan, tadawau bil halali wala tadawau bil harami, berobatlah kalian dengan yang halal dan janganlah kalian berobat dengan cara yang haram. Ini menunjukkan bahwa pengobatan itu ada dua jenis, ada yang halal dan ada yang haram. Tentunya kita diperintahkan berobat dengan yang halal dan diharamkan tetap, apapun alasannya, haram tetap haram, waikum sini. Haram tetap haram. Berbeda halnya dengan ketika seseorang di tengah hutan yang tidak ada makanan kecuali daging babi saja atau sebuah bangkai hewan, karena darurat tubihul mahdhurat, hal yang sangat darurat membolehkan hal yang tadinya dilarang dalam agama. Itu pun hanya sekedar apa, menyambung hidup, bukan untuk kemudian disimpan di tas ya, engkau dibawa pulang dimasukkan kulkas mumpung boleh. Bukan seperti itu ya kaum muslimin, hanya untuk supaya dia hidup saja. Adapun kalau pengobatan ya kaum muslimin, pengobatan dia dalam keadaan sakit keras, obat itu ada yang halal, ya, ada yang halal medis, ataukah dengan cara dipijat, ataukah dengan diruqyah, ataukah dengan dia herbal. Kemudian ada yang memberikan tawaran dengan pengobatan yang haram, maka itu bukan darurat. Kenapa? Pengobatan yang halal masih terlalu banyak. Bisa dipahami hadirin, dan sudah dijelaskan oleh Syekh bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah tidak akan, lam yaj'alallah, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kalian dikandungkan dengan perkara yang Allah haramkan. Itu tidak. Sehingga terus menerus yang namanya dunia pengobatan akan ada perkembangan, dan itu sesuatu yang hukumnya mubah, yakni halal dalam urusan agama kita. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, tentunya dari sesuatu yang halal. Tumbuh-tumbuhan, akar ini, akar itu, daun ini, daun itu, Allah sudah siapkan. Sehingga la yughni, yani sehingga kita tidak membutuhkan sama sekali kepada benda yang haram. Tidak membutuhkan. Tidak ada alasan. Ya. Tetap saja Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan obatnya dari sesuatu yang halal. Bisa dipahami hadirin? Ya. Demikian pula disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khamar, innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'un. Khamar itu bukan obat. Allah tidak pernah menyebutkan di antara hikmah khamar adalah obat, tidak. Ya, Allah tidak kaitkan kesembuhan seseorang dengan khamr. Bahkan Nabi mengatakan khamr itu adalah daun. Apa itu? Penyakit itu sendiri. Khamr adalah penyakit. Sehingga tidak ada dalam agama kita khamr menjadi apa? Ramuan, atau khamr menjadi makanan atau minuman yang menyehatkan, yang menyembuhkan, tidak sama sekali bagi kaum muslimin. Ya, demikian pula dengan hal-hal haram yang lainnya. Contohnya umamanya, seseorang mengatakan saya pusing loh nak orang rokok. Lah obatku nang rokok berimani ngudut. Ya. Sintren hijau dan mak. Kau muslimin rahim jami'an. Ini hukumnya apa? Hukumnya dilarang dalam agama kita, apalagi pemerintah sudah memastikan bahwasanya merokok itu adalah membunuhmu. Hal yang membunuh kita, maka hukumnya dilarang untuk kita mengkonsumsinya. Disebutkan secara umum, ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan la tulqu biaydikum ila litahlukah fala taqtul anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Mengkonsumsi barang-barang yang haram, yang berbahaya, itu bisa pada tingkatan membunuh. Dan itu adalah kesepakatan para dokter, sehingga dituangkan oleh pemerintah kita kebijakan. Ya, rokok membunuhmu. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Kemudian Syekh berbicara tentang dunia pengobatan yang mengandungi kesyirikan. Jadi banyak sekali orang-orang yang berobat dengan pengobatan-pengobatan yang mengandungi kesyirikan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Ya. Qala Syekh beliau mengatakan, wa kadzalika yuhramu at-tadawi bima yamussul aqidah. Demikian juga diharamkan pengobatan dengan sesuatu yang akan merusak akidah. Ya, minta gile kita maim, semisal menggantungkan jimat-jimat al-mustamilati al-fadhi syirkiyah, jimat-jimat yang kadangkala tertulis padanya lafad-lafad syirkiyah, lafad-lafad yang menunjukkan kepada kesyirikan. Ya. Au asma'in majhulatin, atau jimat-jimat yang berbentuk asma'in majhulah, terdapat di situ penyebutan nama-nama yang tidak dikenal. Ya. Penunggu apa si disebutkan namanya sesuatu yang kita tidak tahu. Penunggu kawah, penunggu laut, penunggu delapan arah, tujuh arah, atau disebut asma majhulah. Ya, dan itu sering terjadi. Atau talasim, Tolasim itu rumus-rumus yang mengandungi seperti halnya rajah, wawu terbalik, ada huruf hijaiyahnya, seakan-akan itu adalah berbahasa Arab. Itu adalah tolasim. Tolasim adalah rumus-rumus syirkiyah yang mengandungi mantra-mantra dan mengandungi kesyirikan berupa sihir. Harzin atau kharazin, yani kharazin ini seperti akar bahar yang biasa diambil di dalam laut, dasar laut, sesuatu, apakah itu bentuknya kerang-kerangan atau kebentuknya sesuatu tertentu, yang itu adalah diketahui oleh mereka-mereka ahli sihir. Atau kadang pula khuyut, khuyut yakni benang-benang tertentu, dipakaikan benang di lengannya, dipakaikan benang di adud, adud yakni lengan bagian atas, yang kadangkala berupa halqatin, sesuatu yang melingkar, apakah dari kuningan ataukah dari besi, dari baja. Itu kadangkala ada yang seperti itu. Itu semua itu muslimin bertentangan dengan akidah Islam. Ini dia. Itu semuanya bertentangan dengan akidah Islam. Yu'taqada fiha syifa wa daf'ul 'ain wal bala. Semua itu yang tadi disebutkan di atas contoh-contoh jimat-jimat yang digunakan oleh manusia diyakini bisa menyembuhkan dan diyakini bisa menghilangkan mara bahaya. Padahal itu semua kaum muslimin adalah bentuk kesyirikan. Misal saya sebutkan dalilnya. Dulu sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu memberitahukan adanya seseorang laki-laki wa inda adudi halqatu min sufrin, di lengan dia ya terdapat gelang yang melingkar yang terbikin dari kuningan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki itu, "Ma hadihi? Apakah ini?" Bukan yang ditanya ini kuningan atau emas atau bukan itunya. Ya, tetapi apa fungsinya benda ini? Apa tujuannya memakai benda ini? Nabi wa'alaikum muslimin tidak menghukumi sesuatu kecuali setelah jelas, setelah gamblang ini niatannya apa, fungsinya apa, kok dipakai sama kamu seperti itu. Qala min al-wahina, laki-laki tersebut mengatakan ini adalah gelang dalam rangka agar aku terhindar dari penyakit tolak bala, menghindarkan malapetaka yang sudah menimpa atau agar jangan sampai malapetaka itu menimpa kepada dia. Ya, yang disebut dengan raf'ul bala au daf'uhu. Raf'ul bala artinya apa? Menghilangkan malapetaka yang sudah menimpa atau mencegah agar malapetaka jangan menimpa. Tolak bala. Maka Rasul mengatakan, "Inji'ha فإنها لو متوي عليك ما أفلحت أبدا فإنها لا تزدك إلا وهنا." Nabi kita alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Inziha, cabutlah itu, lepaslah itu darimu." Seraya beliau mengambil langkah konkret nyata, diambil benda itu dari seberang dari tangan laki-laki tersebut. Dengan keras beliau mengambilnya. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Fa'innaka, sesungguhnya engkau ya pemuda, lamita wa ya'alik, kalau engkau mati, benda ini masih menempel pada tubuhmu, ma'aflah ta'abada, kamu tidak akan bahagia untuk selamanya." Kamu tidak akan apa? Bahagia untuk selamanya. Kenapa demikian? Karena hal itu termasuk syirik akbar. Letak syirik akbarnya di sebelah mana? Qala syekh, di sini beliau mengatakan, "Lima fiha min ta'alluqil qalbi." Dikarenakan ketika seorang memakai benda-benda tersebut, itu pasti terdapat apa? Keterkaitan hati dia, tawakalnya, harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbi naf'in dia bergantung kepada selain Allah dalam rangka untuk meraih keselamatan, kesembuhan, atau kemujuran atau kebaikan. Ya, dan dia juga memakai benda-benda itu tentunya ada keterkaitan jiwa dia, tawakal dia agar terhindar dari malapetaka yang ditakutkan olehnya. Karena itu dia memasang jimat-jimat tersebut. Ini letak syirik akbarnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wadhalika kulluhu minasyirki. Itu semuanya termasuk syirik. Atau minimalnya min wasailihi almusilati ilaihi. Minimalnya itu adalah sarana-sarana yang menyebabkan manusia jatuh pada kesyirikan. Kalau menjadi sarana, maka itu termasuk syirik ashor, tidak sampai syirik akbar. Kalau diyakini itu bisa sebagai sang penyembuh bagimu, maka itu adalah syirik akbar. Bisa dipahami hadirin? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dinukil ucapan beliau dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yang pernah kita bahas itu beberapa tahun silam di Masjid Agung. Nah, di awal-awal kitab, di bab yang ketujuh atau yang kedelapan, bab tentang pembahasan tentang pengobatan dengan menggunakan sihir, Syekh mengatakan musibah yang diderita oleh manusia di dunia itu keumumannya musibah badaninya atau maliyah. Musibah yang berkaitan dengan badan dia atau musibah yang berkaitan dengan harta dia. Kalau badan seperti sakit, kalau harta seperti bangkrut umpamanya, kurang harta, musibah bagi dia. Nah, musibah-musibah duniawiyah ini lebih ringan, berkali-kali lipat ringannya dibandingkan dengan musibah dalam urusan diniyah, dalam urusan keagamaan. Seorang terkena musibah suka maksiat, ini lebih dahsyat, ini mengerikan. Harus segera dia bertobat darinya. Tetapi kadang tak kunjung dia bertobat. Kronis. Bid'ah. Ini penyakit lebih kronis lagi. Musibahnya malapetaka. Ini lebih berat daripada penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang kamu masukkan bukan gila, Pak. Kalau gila ini sudah pula dari hukum syariat. Penyakit badan. Demikian pula kata Syekh Islam Taimiyah, ada orang yang ingin sembuh dari penyakit badan tetapi dengan model kesyirikan. Allah takdirkan dia sembuh dari penyakit badan, tetapi sekarang dia terkena penyakit akidah, yaitu syirik. Dia menyangka kesembuhannya ini karena pak dukun itu, atau dia menyangka kesembuhannya karena ritual kesyirikan, atau dia menyangka bahwa kesembuhannya dan menjadi etikat bagi dia, dia setelah melakukan ritual ini kemudian jadi sembuh. Berarti apa? Musibah duniawiyah yang berkaitan dengan badan dia berganti sekarang ini dengan musibah yang berkaitan dengan apa? I'tiqadiyah. Lebih berat mana? Tentu lebih berat musibah dalam hal akidah dibandingkan dengan musibah dalam hal apa? Duniawiyah, dalam hal ini badan atau harta. Sehingga disebutkan oleh Syekh di sini nanti pada akhir pembahasan bahwasannya seorang muslim di dalam menyikapi penyakit badan atau pada menimpa pada diri dia atau anaknya, istrinya, atau menimpa hartanya, itu hayyin, perkara yang ringan untuk dihadapi daripada dia harus mengorbankan akidahnya demi kesembuhan badan dia kemudian dia praktek sihir atau kesyirikan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini sangat-sangat berbahaya sekali bagi kaum muslimin, harus kita waspadai. Orang dalam keadaan sakit keras, kemudian dia berbuat syirik, Bisa jadi itu adalah akhir hayatnya, pas baru mau masuk ke tempat Pak Dukun itu, ya, kepleset jatuh, lubuk nasan gawe, dijabah-jabi mati, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mati. Dia sudah melakukan kesyirikan, dia datang ke situ adalah sebagai bentuk tujuan kesyirikan dan sudah terlaksana kesyirikan dan setelah itu mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Banyak terjadi yang seperti itu ya kaum muslimin. Karena itu janganlah kita tertipu, ya, terhanyut karena penderitaan yang kita alami umpamanya, kemudian terkesima dan ingin coba-coba bareng siapa. Ya, kalau sembuh alhamdulillah, kalau ndak ya ndak apa-apa, long namanya ikhtiar dengan dalih ikhtiar. Ya. Kemudian nanti kalau sembuh gampang tobat. Itu salah. Jangan main-main dalam perkara ini ya kaum muslimin. Min dzalika aidan, di antara pengobatan yang haram juga adalah at-tadawi indal mash'udhin. Berobat pada mereka-mereka tukang ramal, paranormal, tukang bedek, dukun, minal kuhan, wal munajjimin. Kuhan, para dukun, jamak dari kahin. Munajjimin, yani ahli nujum. Orang yang meramal nasib seseorang dengan melihat perbintangan. Ya. Jangan berobat dengan mereka. Wassaharah, tukang-tukang sihir. Wal mustakhdimin al-jin. Dan orang-orang yang menggunakan bantuan-bantuan jin. Jangan engkau berobat kepada mereka-mereka itu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Kata beliau, faqidatul muslim ahammu indahu min sihhatihi. Akidah seorang muslim, ya, ini lebih penting untuk diselamatkan daripada kesembuhan penyakit dia. Lebih baik seorang itu sakit sampai dia mati dan dia hadapi itu dengan sabar dan penuh mengharap pahala di balik itu, maka kaum muslimin itu lebih baik berkali-kali lipat, tidak ada bandingannya, daripada dia sembuh tetapi dengan cara kesyirikan. Bisa dipahami hadirin, ya, kadangkala orang itu kalau sudah menderita penyakit yang kronis atau penyakit yang sudah menaun, sudah pindah rumah sakit ke rumah sakit, dokter ke dokter, ini dan itu, akhirnya putus asa. Di saat seperti itu kondisinya, terdapat bisikan dari tetangga, dari teman dan yang lainnya untuk mencoba dengan dalih ikhtiar. Ya. Di antara mereka kaum muslimin ada yang menyatakan ini kan cuma sebagai perantara saja. Yang hakikatnya kita yakin Allah yang menyembuhkan. Kadangkala dengan kalimat ini seseorang tertipu melakukan praktek kesyirikan. Karena ada ucapan apa? Yang penting kan kita meminta kesembuhan kepada Allah. Ini hanya sebagai sarana saja. Ini dia. Ini hanya sekedar apa? Sarana. Itu sebuah kesalahan ya kaum muslim. Jangan sampai itu terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, praktek kesyirikan tetap kesyirikan. Tidak kemudian menjadi baik ketika seorang berniat ikhlas, saya ikhlas berbuat syirik. Syirik kok ikhlas, bagaimana kaum muslimin? Ya, saya ikhlas berobat ini mengharap kepada Allah, tetapi pak dukun, bagaimana ini nasib saya? Pengobatannya bagaimana? Oh, kamu begini-begini. Nanti tengah malam mandi kembang. 7 kembang. Jam 12 malam. Dat. Ya. Terus. Dukunnya pintar, ditutupi dengan mintalah kesembuhan kepada Allah. Wa inni kaum muslimin ini praktek kesyirikan tetapi dipoles dengan kalimat seperti itu. Agar supaya nanti ketika dikomplain sang dukun dia ora mari-mari, wong sing nyembuhaken kan Allah niki hanya sarana saja. Wala wis warang urung syirik tidak sembuh dan dukunnya berlepas diri. La haula wala quwata illa billah. Ini kerugian sakitnya tetap dan dia sakit akidah. Dan betapa banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang dikenal sebagai paranormal, ya, para itu setengah normal, setengah normal, bahasa lainnya abnormal, ya, nggak normal sih bang. Bahasa lainnya kadang-kadang disebut wong pinter, padahal wong bodoh, ya, macam-macam. Penyebutan-penyebutan itu semuanya kaum muslimin hati-hati. Qala syekh beliau mengatakan wa qad ja'ala Allah shifaa'a fil mubahati, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesembuhan itu pada pengobatan-pengobatan yang mubah, yang hukumnya apa? Mubah. An-nafi'ati, yang bermanfaat lil badani wal aqli wad din, bagi badan, akal dan agama. Ini di ya, anaknya siapa Mas? Diamankan. Mengganggu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, disebutkan di sini oleh Syekh bahwa Allah menjadikan pengobatan itu dalam sesuatu yang hukumnya mubahat. Barakallahu fikum, pernah kami sampaikan dua kaidah penting dalam agama kita, mudah-mudahan antum telah masih ingat. Yang pertama, kaidah dalam urusan duniawiyah. Hukum asalnya apa? Halal. Bahasa lainnya mubah. Bahasa lainnya yajuz. Boleh. Ini dia rekomsi. Boleh. Urusan dunia. Makanan, minuman, daun-daunan, akar-akaran, biji-bijian. Ya. Boleh. Karena itu urusan duniawi. Sampai datang dalil yang menerangkan sesuatu itu hukumnya haram, maka menjadi haram. Bisa dipahami hadirin? Ini urusan apa? Duniawiyah. Mau bikin rumah, mau bikin gedung, mau bikin alat teknologi, mau bikin apa, selama itu urusan duniawiyah, itu boleh. Ya. Tanpa kita mengharamkannya sampai datang dalil yang mengharamkannya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Kemudian yang kaidah yang kedua, urusan diniyah. Urusan keagamaan. Urusan yang berkaitan dengan syariat. Itu hukum asalnya apa? Haram. Tidak boleh kamu begini. Tidak boleh kamu begitu. Tidak boleh kamu beribadah seperti ini. Tidak boleh kamu berzikir seperti itu. Kecuali sampai datang padamu dalil yang membolehkannya, yang mengajarkannya, yang mencontohkannya, maka kamu baru boleh beramal dengannya. Bisa dipahami dua kaidah ini? Ya. Nah, berapa tuh kaum muslimin at-tadawa atau tadawi? Ini termasuk yang berkaitan dengan umur dunyawiyah. Sehingga pengobatan-pengobatan selama itu tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya apa? Mubah. Hukumnya apa? Mubah. Tetapi ketika ada nas yang mengharamkannya, maka itu menjadi haram. Jangan kau berubah dengannya. Sehingga apa hukumnya menelan telur mentah? Halal atau haram? Halal ya kaum muslimin, boleh saja. Kami cangkange yang onek doyan. Karena enggak ada yang mengharumkan cangkangnya. Telen, Pak. Cuma nanti mau kejindul nangkainya repot, Pak. Yang maniknya gede temen Rika. Ternyata telur yang enggak bisa pecah. Maka hadirin kaum muslimin, sehingga beliau mengatakan di sini, Allah menjadikan kesembuhan melalui hal-hal yang mubahat, an-nafi'ah, yang bermanfaat. Hal-hal yang mubah-mubah, yang bermanfaat lil badan, bagi badan, wal aql, bagi akal, ya, wad-din, dan juga bagi agama. Kita beribadah dengan pengobatan tibun nabawi. Hadirin, kalau minum madu, memakai jinten hitam, habatus sauda, minyaknya atau jintennya, atau dengan zaitun, atau dengan zabib, yakinilah antum sedang beribadah kepada Allah. Di sisi lain, antum sembuh atau mendapatkan vitamin suplemen dari madu, ya, antum sedang beribadah. Karena apa? Tasdiqan, antum mengkonsumsi itu dalam rangka mempercayai dan membenarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ya. Kalau seandainya antum mengatakan, kayaknya enggak berpengaruh loh, saya minum madu. Ya, hi, minum madu. Itu ada nas tersendiri dalam Al-Quran tentang An-Nahl. Surat An-Nahl. Allah menyebutkan, An-Nahl itu adalah apa? Syifa'un. Adalah obat. Anda mengonsumsi madu dikarenakan firman ini, Anda beribadah. Membeli madu, mengonsumsi madu, terus keluarga, Anda beribadah dengannya. Dan ada sebuah rahasia yang kamu tidak tahu. Bisa jadi Allah takdirkan dengan mengkonsumsi itu, Allah berikan Anda kekuatan fisik, sehingga yang lainnya jatuh sakit, Anda tidak. Anda enggak tahu fungsinya apa itu. Bisa jadi Allah takdirkan yang tadinya organ tubuh sudah menua, ya, dengan adanya mengkonsumsi hal tersebut menjadi kemudian sehat kembali. Macam-macam ekonomi. Macam-macam. Sehingga kita janganlah kemudian pesimis. Lah, pengobatan apa itu? Pakai jinten hitam. Jangan ekonomi. Kita sembari berobat, sembari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang berkaitan dengan ad-din. Ya. Kemudian kata beliau, wa'ala rasi dalikal Qur'an, dan pengobatan yang paling ujung, yang paling top, yang paling atas, kepala dari semua pengobatan adalah dengan Al-Quranul Karim. Dengan engkau membaca Al-Quran, waruqyatu bihi wabil adi'ati syar'iyah. Engkau meruqyah dengan membaca Al-Quran dan dengan membaca doa-doa yang disyariatkan. Ini pun obat. Waikum muslimin, kadangkala kita itu lebih percaya kepada dokter dan pengobatan dan teknologi. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dokter, obat, teknologi itu asbab. Bisa melalui itu Allah sembuhkan engkau dengan izin Allah azza wajalla. Membaca Al-Quran, Al-Quran syifaun lima fis sudur. Al-Quran adalah obat, syifaun wa rahmah, dan kasih sayang. Seorang kalau lagi sakit, wahai kaum muslimin, perbanyak baca Quran. Ya, wah orang mari-mari. Ya, jangan kau pesimis. Yang menyembuhkan penyakit itu Allah Azza wa Jalla. Bisa melalui kau membaca Al-Quran menjadi berangsur-angsur sembuh dan dibantu dengan pengobatan yang ada. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sembuh nih. Dengan kau menempelkan tangan Allahumma, ya, dengan doa-doa yang warid. Anta syafi la syifa illa syifa'uka. Syifa'an la yughadiru sakum. Atau bismillah apa tapi izzatika wa ana lupa lagi insyaallah anda sudah hafal bismillah itu juga lafaznya ada yang hafal lagi lupa ada yang ingat A'udzu bizzillahi wa qadrun syam rajid wa hadir. Aywa na'am. Membaca itu 7 kali ya. Ya. Dan beberapa pengobatan-pengobatan yang lainnya asik itu. Asik betul. Meresapi dalam jiwa, kita beribadah kepada Allah. Meruqyah itu yang paling benar. Diri kita sendiri, kita ruqyah sendiri. Jangan minta. Kalau Anda minta diruqyah, Anda akan keluar atau tidak termasuk dari 70 ribu manusia yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Jadi kemudian kita juga lah orang, aku katakan orang mungkin kelebu simbitung bulewu senjaluk ruqyah balah. Jangan pak ya. Jangan. Maka bagaimana? Kita meruqyah sendiri. Ada seorang dikisahkan, dia memiliki penyakit kanker kalau gak salah di jantungnya atau di hati dalam. Dalam sana. Ya, saraton. Penyakitnya sudah ganas. Dia membaca ayat Al-Quran. Qadar Masya Allah, saya lupa ayatnya. Ya. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan. Allah bisa menghancur gunung. Sofa. Allah tidak biarkan gunung itu ada satu pun sisanya. Ya. Saya lupa. Kan itu sudah lama kaum muslimin. Cara di murojaah. Begitu dia membaca ayat ini berulang-ulang. Insyaallah mudah-mudahan nanti saya kalau ingat saya sampaikan ke antum. Ulang-ulang sambil pegangi. Isinya itu ya Allah, Engkau bisa menghilangkan gunung secara rata total. Ya. Iwajan wala amsa. Tidak engkau biarkan gunung-gunung itu tersisa satu pun. Sofa, rata. Engkau bisa menghilangkan gunung yang sebesar itu. Apakah engkau tidak bisa menghilangkan penyakit ya Allah? Kemudian berdoa ya Allah hilang. Terus seperti itu. Pada pengobatan berikutnya dokternya kaget. Ternyata penyakitnya hilang total. Padahal sudah melalui beberapa uji lab dan sebagainya dipastikan penyakitnya sangat mengerikan, hilang dengan itu. Yang menghilangkan penyakit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dianggap remeh yang namanya meruqyah itu kaum muslimin. Jangan dianggap remeh. Itu perkara penting. Disembari kita beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah syifa obat dan kita mengharap Allah menyembuhkan penyakit kita. Semakin kuat tauhidnya. Ya. Adapun kalau membuka profesi tukang rukyah dan mendapatkan duit dari situ dan kemudian membuat grup-grup rukyah, ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Tidak pernah apa? Tidak pernah ada di zaman Nabi. Ya, kemudian memanggil orang membuat pelang supaya orang minta rukyah kepada dia. Kita malah menghalangi, jangan minta rukyah. Kita disuruh menghalangi, karena itu hukumnya makruh dalam agama kita. Hah? Kita mengajarkan orang sakit, antum itu tawakal kepada Allah. Jangan minta rukyah. Hah? Tawakal kepada Allah azza wa jalla. Kalau antum mau merukyah-rukyah diri sendiri. Loh, tapi aku membaca Quran belum bisa. Loh, salahmu. Salah siapa pak? Ya salahmu mbok. Masalah-salah wong. Salahmu belajar baca Quran. Kemudian ternyata kita tahu dia memang butuh rukyah. Ya sudah. Tanpa kamu minta saya rukyah kamu. Begitu yang tepat. Tidak usah kamu minta. Atau teman. Adik ikhwan tahu si fulani lagi sakit ini. Sepertinya insyaallah kita akan merukyahnya. Kita minta bantuan sama ikhwan. Ayo datang sana. Dirukyah dia. Jangan sampai dia minta. Saya minta sama antum untuk merukyah dia. Pihak yang minta rukyah ketika dia bukan orang yang terkena problem. Tidak masalah kaum muslimin. Bukan untuk dia merukyah tapi untuk si A. Bisa dipahami hadirin. Ini dia. Kalau bikin pelang. Ya, menerima jasa rukyah. Itu perintah untuk orang minta dirukyah sama kamu. Dengan tarif harga 50 ribu per jam. Wah ngawur nih pak. Ya, sugi dadakan. Dan tidak ada kaum muslimin Rukyah yang bisa metodenya mengambil dari jin yang ada dalam tubuh seseorang, dikeluarkan, ya, kemudian dimasukkan kepada orang lain, mediasi. Hada tidak ada kaum muslimin. Kalau anda bisa mengeluarkan, keluarkan aja sudah selesai. Urusan mengapa dipindahkan ke orang yang waras untuk diajak dialog. Kamu dari mana? Mintanya apa? Ini. Bahasa rampung lebih maning, Pak. Dan suku ngapa? Anekdot nih, Pak. Ya? Tidak ada yang seperti itu, kaum muslimin. Itu ada jamba-jambi di luaran itu. Ada amaliyah naudzubillahi min dzalik yang itu mengerikan. Kalau seandainya itu ada dalam Islam, sungguh Nabi kita orang paling hebat dalam perkara itu. Khulafaur Rasyidun, orang yang paling hebat dalam perkara itu. Pasti akan ada satu riwayat yang menjelaskan tentang hal itu. Apalagi kok ditangkap lubuk na botol. Cina panang botol, Pak. Ada anekdot. Lelucon yang seperti itu. Sehingga janganlah kita, karena rukyah ini ibadah hukum sini. Ketika rukyah ini dicampur-campuri dengan hal-hal yang lainnya, malah menjadi syirik. Hati-hati. Ini belum bunyi ya? Belum. Disebutkan dalam kitab Al-Majid, syarah kitab Tauhid tentang hal ini. Sudah zaman lalu kita membacanya. Sudah lama. Sudah disebutkan apa hukum sini? Seorang sahabat bertanya, kunna nastarki, kami dulu merukyah ya Rasulullah, kami dulu membaca-baca mantra. Rasulullah katakan, aridul ajir kaukum, coba beritahukan kepada aku rukyah kalian. Rukyah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia mantra, jabajab, ya jabajabi atau jabajab, komat kami. Nabi kita mengatakan, aridul ajir kaukum, coba tampakkan rukyah kalian kepadaku. La basa birruqa malam takul syirkan. Tidak mengapa rukyah itu selama tidak mengandungi kesyirikan. Sehingga yang namanya rukyah geser sedikit itu jadi syirik. Awalnya baca Quran, awalnya baca doa, berikutnya sambil dilus-lus mulutnya komat kamit. Syekh Hussein Temiyah mengatakan, kalau ada orang merukyah dengan metode komat kamit yang tidak bisa dipahami bahasanya, itulah rukyah yang syirik. Ya? Bahasa yang tidak bisa dipahami. Mulutnya ngomong terserah. Apalagi depannya ada kukus. Wah, mengerikan sekali, Pak. Ya? Brengosem. Sekarang itu dukun sudah rapi, Pak. Kumisnya dicukur, jenggotnya juga dicukur. Bukan ahli sunnah, pakainya sorban. Jangan terkesan dukun itu adalah orang yang seperti itu. Ya, dukun putih banyak sekarang. Karena bajunya putih. Ya. Hati-hati. Itu semuanya adalah rukyah yang digunakan, rukyah yang syirkiyah. Hati-hati kaum muslimin, salah sedikit geser anda masuk pada bid'ah atau masuk pada syirik. Bid'ah yakni anda melakukan sebuah ritual yang dilakukan rukyah itu begini-begini caranya dengan sebuah urutan yang kamu bikin. Hati-hati, tidak ada satupun nas rukyah yang disebutkan dalam satu hadis secara urut. Baca Al-Fatihah 3 kali, setelahnya Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, 3 kali, terus ayat kursi 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Urut seperti itu, tidak ada nasnya, Yohan. Jangan kau tentukan seperti itu namanya bid'atun dolalah. Mengurutkan sesuatu yang tidak pernah diurutkan dalam syariat. Menentukan sesuatu yang tidak ditentukan dalam syariat. Terus bagaimana? Baca ayat ini, kadangkala ayat itu, kadangkala ayat ini, sekian kali silakan, tidak ada batasannya. Jangan ketentukan sesuatu yang tidak ditentukan dalam syariah. Bisa dipahami hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat ke semuanya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.